Apa hukum pantun? Apakah sama dengan lagu apabila dalamnya mengarah kepada syahwat, dan bagaimana apabila itu dilakukan oleh seorang istri pada suaminya? Pantun hukum asalnya boleh, ya, atau berbalas pantun boleh, silakan, selama tidak dapat menjerumuskan seorang dalam maksiatan, ya. Adapun hanya sekedar berbalas pantun suami dengan istrinya, mungkin pandai masing-masing pandai berpantun, silakan, boleh saja. Wallahu a'lam.